Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah ma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala faslun ru'yatul mu'minina li rabbihim yawmal qiyamah. Di antara ini termasuk prinsip dan pokok dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwa kaum muslimin, kaum mukminin, orang-orang yang beriman akan melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Dan itu berdasarkan dalil-dalil yang mutawatir. Kaum mukminin akan melihat Allah di hari kiamat. Seperti disebutkan dalam bait syair dari Abu Abdullah Muhammad At-Tawadi Al-Miri Al-Fasi, seorang ulama Maghribi yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Nah, mimma tawatarat hadithu man kadab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haud wa mashu khufaini wa hadhi ba'du. Itu tentang yang lain, tapi syahidnya di sini kata beliau termasuk yang hadisnya mutawatir. Mimma tawatara hadithu man kadab, ini satu. Man kadaba alayya muta'ammidan, man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, kata Rasulullah SAW, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Ini satu. Wa man bana lillahi baitan wahtasab, siapa yang bangun rumah untuk Allah, bangun masjid, maka Allah bangun untuk dia rumah di jannah. Kemudian tentang ru'yatun, ini ru'ya tentang syafaat, tentang haud. Kemudian mashu khufain, mengusap dua khuf, itu termasuk perkara mutawatir. Jadi dalil-dalil tentang ru'yatul mu'minin li rabbihim pada hari kiamat nanti itu mutawatir. Nah, orang-orang mu'attilah, mu'tazilah dan semisalnya, karena ini mutawatir, tidak berani menentang. Kafir mereka kalau mereka mengingkari. Akhirnya ditakwil bahwa yang dilihat nanti adalah thawabahu. Yang dilihat itu nanti adalah pahala Allah. Kemudian sebagian lagi dengan akal-akalan. Maksudnya ingin memuliakan Allah, tapi jatuh karena kebodohan dan mengikuti bukan jalan salah. Kalau Allah itu bisa dilihat, berarti Allah itu jisim. Allah punya jisim, punya jasad. Mengikuti alur pemikiran mereka, kita katakan bahwa kalau jasad itu sesuai dengan keagungan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak serupa dengan makhluknya, ya kita isbatkan. Tapi enggak ada disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Allah itu berjisim. Nah, ini untuk mengikuti alur pemikiran mereka. Nah, jadi takwil mereka. Nah, ana mutawatir. Baik. Qala al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala tasi' wa thalathun, yang ke-39, wal mu'minuna yarawna rabbahum fil akhirati bi absarihim wa yazurunahu wa yukallimuhum wa yukallimunahu. Dan kaum mukminin akan melihat Rabb mereka di akhirat dengan mata kepala mereka. Dalam riwayat disebutkan ayanan, dengan matanya. Wa yazurunahu wa yukallimuhum wa yukallimunahu, mereka akan menziarahi, datang kepada Allah, Allah mereka akan berbincang dengan Allah dan Allah mengajak mereka bicara. Apa yang kalian inginkan? Allah bertanya kepada hamba-hambanya. Sudah engkau putihkan wajah kami, engkau kemudian Allah apa disebut-sebut kaum mukminin menyebut-nyebut karunia Allah, kemudian Allah membuka hijabnya. Dan dilihat oleh kaum mukminin, dan beruntung yang pertama sekali, dan disebutkan ada dalam riwayat disebutkan yang pertama kali melihat wajah Allah adalah orang yang buta di dunia. Orang lurus tapi buta. Artinya dia mustaqim, ahli tuqa. Baik. Qala Allah Ta'ala, dalilnya wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri kepada Rabbnya dia memandang. Nadhirah. Nadhar, kata-kata nadharah, ingat secara mutlak tanpa tambahan huruf jar, itu berarti nadhara bisa bermakna melihat, bisa bermakna, tapi seringnya maknanya yantadir, maknanya menunggu. Nadhara fi itu memikirkan atau berpikir. Nadhara fi. Nadhara ila ini melihat, memandang. Baik. Nah, ini jelas bahwa wajah-wajah pada hari itu berseri-seri kepada Rabbnya dia akan memandang, melihat. Kenapa? Dia muta'addi dengan ilah di situ. Yang maknanya adalah ru'yat. Wa qala ta'ala kalla innahum an rabbihim yawma idzil mahjubud. Sekali-kali tidak. Sungguhnya mereka dari Rabb mereka pada hari itu terhijabi. Siapa ini? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir akan terhalang, terhijab dari Allah pada hari kiamat. Berarti orang mukmin tidak akan terhalang. Mafhum mukhalafah. Nah, kalau orang-orang kafir terhalang di hari kiamat nanti untuk melihat wajah Allah, berarti orang mukmin tidak terhalang. Itu kata Imam Syafi'i. Itu harus mendapat Imam Syafi'i. Itu namanya mafhum mukhalafah. Nah, antum yang biasa sering debat plesetan segala macam dengan temannya, coba yang hafal Al-Quran itu lihat, belajar. Belajar dapat pelajaran usul, pelajaran akidah, pelajaran mustalah. Dilihat-lihat terjemahannya, terus pikir. Itu tadabbur. Manfaatkan, makanya bersihkan hatinya, jangan dikotori. Insya Allah kan antum dapatkan. Qala al-arba'un 40. Falamma hajaba ulaika fi halis sakhat, ketika Allah hijabi mereka itu, ini bahasan yang tadi, ayat tadi surat Al-Mutaffifin, dalam kayaknya ini fi halis sakhat, ketika Allah marah kepada mereka, dalla ala annal mu'minin yarawnahu fi halir ridha, berarti kaum mukminin akan melihat wajah Allah dalam keadaan ridha. Wa illa lam yakun bainahuma farq. Kalau tidak demikian, kalau tidak demikian, ini kalau tidak di apa mereka terhijabi orang-orang kafir ini melihat Allah juga, tidak ada perbedaannya dengan kaum mukminin. Allah halangi mereka karena mereka di dunia menghalangi hati mereka untuk mendapatkan hidayah, berpaling, maka di akhirat mereka pun dihalangi oleh Allah untuk melihat wajahnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudammuna fi ru'yatihi, haditsun sahih muttafaqun alaih, dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Ada lanjutannya di situ ayat dalam hadis ini, nanti kita sambung. Terangkan dulu ya. Sungguh kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. La tudammuna fi ru'yatih. Tidak berdesakan, tidak jejal-jejalan, dorong-dorongan melihat. Ketika melihat Allah. Apa yang disamakan? Kata beliau, wa hadza at-tashbihun lir-ru'yah bir-ru'yah. Menyamakan ru'yah dengan ru'yah, memandang wajah Allah dengan melihat kepada qamar. Bukan menyerupakan Allah dengan qamar, dengan bulan, tidak, tapi memandangnya. Gimana kita melihat bulan? Di mana bulan itu? Bulan di atas. Bagaimana kita melihatnya? Berdesak-desakan, yang di Amerika mukul kepala orang yang di Asia. Enggak kelihatan. Enggak ya? Sama-sama melihat. Nah, itu kan mungkin beda ya. Mungkin kita sekarang ini malam, mereka siang. Yang sesama kita di Saudi, di Yaman, nah, di Cina, India, sama-sama malam. Nah, coba sama-sama melihat bulan. Kita enggak marah kepada mereka yang sana. Mungkin mereka berkerumun di satu tempat. Nah, kita juga di la tudhammuna fi ru'yati. Tidak berdesak-desakan. Nah. Ini tasbihun li ru'yati bi ru'yah la lil mar'a bil mar'i. La lil mar'i bil mar'i. Bukan yang objek yang disamakan. Bukan objek yang dilihat itu apa? Nanti di hari kiamat kita melihat Allah. Bukan Allah diserupakan dengan bulan, tapi cara kita melihat. Gimana kita nanti melihat Allah? Seperti kita melihat bulan. Tidak berdesak-desakan. Fa inna Allah ta'ala la syabiha lahu wa la nadhir. Karena Allah tidak ada yang serupa dan tidak standik, setara, sebanding dengannya. Nah, di dalam hadis ini menunjukkan bahwa Allah itu di atas. Satu yang di atas kita, mungkin hingga kita tidak berdesakan untuk melihatnya. Ada satu poin penting. Gimana caranya supaya kita bisa melihat wajah Allah? Perhatikan ujung hadis itu. Fa in istata'tum alla taghlibu ala salatin qabla tulu'il fajri wa qabla ghurubis syams faf'alu. Maka apabila kamu mampu untuk tidak tersibukkan sehingga lalai dari salat sebelum terbitnya matahari subuh dan sebelum terbenamnya matahari waktu asar, maka lakukanlah dua salat utama. Man shallal bardain dakhalal jannah. Man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang salat dua waktu yang sejuk ini, dakhalal jannah. Dan ternyata imbalannya melihat wajah Allah. Kenapa disebutkan ayat ini? Sebagian ulama menyebutkan, mengkilkan perkataan salaf, fi munasabati dzikra hataini salatain. Kesesuaian kenapa disebutkan dua salat utama ini? Kata beliau rahimahullah, inda dzikr anna salata afdalul ibadat. Anna salata afdalul ibadat. Salat itu ibadah paling utama. Wa qad sabata anna laha anna lihataini salatain minal fadl ala ghairihima. Dan sabit dua salat ini punya keutamaan seperti dalam hadis tadi. Man shallal bardain dakhalal jannah, asar dan subuh. Terus hadis ini. Fa in istata'tum an la taghlibu an salatin ala salatil qabla an salatin qabla ghurubi qul atwa'i syams wa qabla ghurubiha faf'alu. Menunjukkan keutamaan. Ada enggak di dalam Al-Qur'an menunjukkan keutamaan salat subuh dan salat asar? Ada. Hafidhu 'ala salati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Itu salat asar. Salat subuh Aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dua waktu ini, dua waktu pertukaran malaikat-malaikat malam dan siang. Amalan-amalan terangkat di waktu dua waktu ini. Itu menunjukkan keutamaan dua waktu ini. Sehingga sangat-sangat pantas untuk dapatkan imbalan atau pahala yang luar biasa. Apa pahalanya? Melihat wajah Allah. Nah, melihat wajah Allah. Nah, itu jaga. Nah, dua sholat, sholat ini. Baik. Kita baca syarahnya. Wa hadha tashbihun li ru'yati bi ru'yah la lil mar'i bil mar'i fa inna Allah la shabiha lahu wa la nadhir. Tidak ada serupanya dan tidak ada tandingannya. Syarah. Qala rahimahullahu taala ru'yatullahi fil akhirah. Ini termasuk hadis riwayatnya mutawatir, hadis-hadis yang mutawatir bahwa nanti kaum mukminin akan melihat Allah. Ini syair tadi. Mimma tawatara hadithu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudu wa mashu khufaini wa hadi ba'du. Qala rahimahullah ta'ala ru'yatullahi fid dunya mustahilatun, kata mereka. Dan juga kata Ahlus Sunnah, di dunia mustahil. Liqaulihi ta'ala li Musa wa qad talaba ru'yatallah. Melihat Allah di dunia itu mustahil. Enggak mungkin kita bisa melihat Allah. Enggak kuat. Kekuatan kita tidak terbatas. Apalagi Allah berkata kepada Nabi Musa yang meminta, "Rabbi arini anzur ilaik." Ya Allah, perlihatkanlah dirimu kepadaku. Aku ingin memandang. Aku ingin melihatmu. Ya Musa, innaka lan tarani. Perhatikan. Innaka lan tarani. Walakin indur ilal jabal. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Lihat. Ini dijadikan dalil oleh Mu'tazilah dan segolongan mereka Mu'atilah bahwa Allah tidak akan mungkin dilihat. Cuma sampai ini kebiasaan ahlul bidah hizbiyyin dari dulu sampai sekarang. Nah, dari dulu sampai sekarang musuh-musuh dakwah itu modelnya seperti itu. Ayat dipotong. Enggak dilihat sana. Nah, makanya kita diperintahkan oleh Allah itu untuk tadabbur ayat. Tadabbur itu apa? Baca sampai selesai, sampai ujung, sampai ayat, sampai akhir. Perhatikan satu rangkaian kalimat itu. Kita dibantu oleh, ya, dimudahkan oleh Allah. Ya. Ada ulama-ulama yang membantu kita untuk memahami ayatnya. Paling meringan sekarang Syekh Sa'di rahimahullah. Muridnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bantu kita untuk memahami ayat itu secara keseluruhan. Maksudnya apa? Kalau Syekh Sa'di mungkin tidak terlalu panjang banyak. Ya. Yang ingin ditonjolkannya adalah makna ayat itu begini. Itu memudahkan kita untuk mentadabur. Ya. Lihat mereka, sepotong ayat. Lantaroni, ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kita tak akan mungkin melihat Allah selamanya, kata mereka. Subhanallah, ayat itu kan lengkap. Coba baca ayat itu sampai lengkap. Walakinin mundur ilal jabal. Fa'inistakarra makanahu fasawfa taroni. Selesai. Itu kalau dia baca. Selesai. Ya. Nah, begitu juga. Makanya Allah ingatkan, ya, fa ammal ladina fi qulubihim zaigh fayattabi'una ma tashabaha min. Orang-orang yang punya penyakit, punya kecenderungan untuk menyimpang dalam hatinya, pasti ingat, sikapnya seperti ini, ngambil yang mutasyabih. Apalagi ini dari sisi bahasa pun dijelaskan, antum lihat nanti dalam Alfiyah. Ya, enggak mesti lan itu muabbadan. Tidak mesti lan itu muabbadan. La nafiyah biasa tanpa yang bukan lan nasab, ya, itu juga bisa. La ilaha illallah abadan, selamanya. Tidak ada ilah yang hak selain Allah. Tidak mesti dengan lan. Baik. Ini bantahannya dalam ayat itu juga. Walakin indur, tapi kamu lihat gunung itu. Fa in istaqarra makanahu, kalau dia tetap di tempatnya, berarti kamu bisa melihat. Berarti apa? Kalau gunung itu bisa tetap tempat di tempatnya, maka Nabi Musa bisa melihat Allah. Permintaan beliau enggak salah. Pengennya apa? Melihat Allah. Tapi kamu enggak sanggup, wahai Musa, melihatku. Wa ru'yatullahi fil akhirah tsabitatun bil kitabi wa sunnah wa ijma'is salaf. Dan memandang wajah Allah di akhirat nanti itu tsabit, pasti. Ini berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan ijma' salaf. Dalilnya mutawatir, hadisnya mutawatir. Tadi, mimma tawatara hadithu man kadab wa man bana lillahi waitan wahtasab wa syru'yatun wa ru'yatun syafa'atun wa haudun wa mashu khufainin wa hadhi ba'dun. 6. Tapi kalau yang dengan hadhi ba'dun mungkin ada sebelumnya, wallahu a'lam. Qala ta'ala, qala Allah ta'ala, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa qala kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Dari lain-lainnya juga. Fiha ma tashtahi fiha lahum fiha ma tashtahi anfusuhum wa taladdu al-ayun. Apa yang membuat pandangan itu lezat? Yang lebih hebat tentunya. Ya, memandang bertemu dengan teman-temannya, istrinya atau suaminya yang rupawan, masya Allah, itu biasa. Walaupun nanti keadaannya memang luar biasa dibandingkan dengan di dunia, tidak ada apa-apanya. Tapi di akhirat ada lagi yang lebih ternyata. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Apa mazidnya? Ru'yatullah. Lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang berbuat kebaikan itu ada al-husna, balasan yang paling sempurna keindahannya, kebaikannya. Wa ziyadah. Kalau sudah husna, jannah, apalagi yang paling ziyadahnya? Melihat wajah Allah. Itu sendiri ditafsirkan sendiri oleh Rasulullah SAW. Taib qala falamma hajab al-fujjar an ru'yatihi dalla ala anna al-abrar yarawnahu. Ketika ini orang-orang fajir Allah hijabi, tidak akan bisa melihatnya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang abrar yarawnahu, akan melihat wajah Allah. Wa illa lam yakun bainahu wa farq. Kalau enggak, ya enggak ada bedanya antara orang yang mukmin dan orang yang fajir. Padahal Allah sudah menyebutkan dalam Al-Qur'an, afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Am naj'alul muttaqina kal fujjar? Enggak mungkin Allah samakan hidup mereka. Di dunia dan di akhirat enggak sama. Sama-sama dapat petaka, beda. Orang yang mukmin dengan orang yang fajir merasakannya. Sama-sama dapat kenikmatan, beda. Orang mukmin dengan orang yang fajir mendapatkannya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar la tudammuna fi ru'yatihi. Muttafaqun alaih. Wa hadha at-tashbih lir-ru'yati bir-ru'ya la lil-mar'a bil-mar'a li anna Allah laysa kamithli syai' wa huwa as-sami'ul basir wa la syabih wa la syabiha lahu wa la nadhir. Apalagi dalam sebagian riwayat disebutkan tarawna rabbakum iyanan. Dalam sebagian riwayat menyebutkan satarawna rabbakum iyanan, digabungkannya, diimbuhkannya kata-kata iyanan, menunjukkan bahwa ru'yah di sini ru'yatul ain, bukan bermakna al-ilm. Karena mereka akan membantah, ru'yah di sini maksudnya ilmu. Kalau kalian belajar nahu betul-betul nahu, tahu ru'yah. Bisa jawab itu. Ya. Ra'a kalau dia bermakna ilmu itu mentaadikan dua, memenasabkan dua maf'ul. Menasabkan dua maf'ul, dia butuh-butuh. Dia mutaaddi pada dua maf'ul. Ada dua maf'ul yang dia jadikan objeknya. Ra'aitu Zaidan faqihan. Ra'aitu Zaidan faqihan. Saya tahu si Zaid itu faqih. Kalau dia cuma bermakna ru'yah ainiyah, ra'aitu Zaidan, saya melihat si Zaid. Beda kan? Rajinlah untuk mutolaah ya. Iseng-iseng buka kembali pelajaran nahwu yang untuk mendapatkan ya. Kita yang sibuk di luar enggak bisa mungkin mendapatkan kesempatan untuk belajar dengan ya, terpaksa atau tidak belajar buka terjemahannya. Ya, dari awal dulu belajar cara orang bodoh. Beli berapa itu buku-buku terjemahan itu sudah yang sampai habis. Ya, lembarannya mudah-mudah terlepas. Belajar bahasa Arab 48 jam. 48 jam juga bisa bahasa Arab. Terjemahan Nahwul Wadih, terjemahan ilmu Nahu, Muhammad Anwar, terjemahan yang Imritinya, terjemahan apalagi Mutamimah, Jurumiyah, terjemahan Balaghah, lengkap sudah. Duduk, belajar, lompat-lompat, belajar ke Kebumen, belajar sampai akhirnya belajar sama Ustaz Muhammad, Hafizahullah. Akhirnya belajar. Orang pun dapat catatan kuliah. Belajar dia belajar macam-macam mata kuliahnya pelajaran. Masya Allah. Ya. Asik dengan kitab. Belajar gak bisa baca kitab. Taib. Nah itu untuk punya semangat ya. Bahkan Al-Quran itu membantu untuk belajar. Terjemahan depak. Nah, taib ala. Qala wa ajma as-salaf. Ini untuk mentasyi antum ya, yang punya semangat ingin belajar, ingin baca. Ya, itu rumah. Antum lebih mampu. Nah, ingatannya masih kuat. Taib. Wa ajma as-salafu ala ru'yatil mu'minina lillahi ta'ala dunal kufar bidalilil ayati tsaniyah. Ini kalla innahum ar-rabbihim yawma idzal mahjubun. Ini salaf sepakat bahwa kaum mukminin akan melihat Allah ta'ala tanpa orang kafir. Ini orang kafir tidak akan sebagaimana ayat dalam surat Al-Mutaffifin. Ya, yarawnallaha ta'ala fi urusatil qiyamah. Ketika di masih di mauqif. Setelah semuanya berlalu ini bersama sesembahan-sesembahannya, tinggal kaum mukminin dan orang-orang munafikin. Kemudian datanglah Allah kemudian berkata, ana rabbukum. Kaum mukminin yang tahu tanda-tanda sifat-sifat Allah di dunia sujud. Anta rabbuna. Sementara orang-orang yang dulu dia ingkar, tidak mau sujud, punggung mereka seperti sapi, tidak mau, tidak bisa ditekuk. Waqad yud'auna, waqad kanu yud'auna ila sujudi wahum salimun. Dulu di dunia mereka diajak sujud, tidak bisa sujud. Sekarang tidak mau. Di hari kiamat itu mereka pun. Kemudian di dalam wabada dukhulil jannah, kama yasha Allah ta'ala. Dan setelah masuk dalam jannah, ada dua golongan yang melihat wajah Allah itu nanti. Ada yang mereka itu pagi dan petang. Nah, melihat wajah Allah pagi dan petang. Entah di setiap Jumat atau apa. Tapi ada juga yang sekali mungkin setiap Jumat. Nah, yang istimewa mana? Allahumma inna nas'aluka. Nah, wahia ru'yatun haqiqiyatun taliqu billah. Dan melihat itu adalah melihat yang hakiki. sesuai dengan keadaan Allah Subhanahu wa taala. Mintalah dalam sujud. Ada doa yang panjang itu kan. Nas'aluka liddatan nadhar ila wajhikal karim wa syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudirrah wala fitnatin mudillah. Itu dihafalkan. Baca dalam sujud. Qala wa fassaraha ahlu ta'dil bi anna al-murada biha ru'yatu thawabillahi aw anna al-murada biha ru'yatul ilmi wal yaqin wa naraddu alaihim bi i'tibari ta'wil al-awwal bima sabaqa fil qaidati rabi'an wa bi i'tibari ta'wil al-thani bidzalika wa bi wajhi rabi' anna al-ilma wal yaqina hasilun lil abrar fid dunya wa sayahsulu lil fujjari fil akhirah. Na'am. Ditafsirkan oleh ahli ta'til, Mu'tazilah dan yang semisal mereka bahwa yang dimaksud dengan ru'yah adalah ru'yatu thawabilah, melihat pahala Allah, melihat surga, melihat kenikmatan. Au annal murada biha ru'yatul ilmi, makna ru'yah di situ maknanya ra'a ni al-ilm alima. Dalam pelajaran nahwu ra'a ru'ya itu maknanya alima, itu bab apa? Bab apa itu? Ini saudara-saudara dhanna ya. Dhanna wa ikhwatu. Ra'a apalagi? Hasiba. Ra'a di mana? Ilmu. Kita di ra'aitu Zaidan faqihan. Nah, ini maksud mereka. Jadi maksud dengan ru'yah itu ru'yatu al-ilm. Yani maknanya ru'yah di situ alima, tahu dan yakin. Nah, dibantah oleh beliau. Ya. Bi'tibari ta'wilil awal, ini menerangkan tentang pahala, itu lihat kaidah yang lalu. Demikian pula yang menafsirkan itu adalah ru'yah al-ilm, nah, membelokkan ya. Kemudian ya, sisi yang keempatnya menjadi bantahan untuk kali apa namanya omongan mereka, al-ilma wal yakin hasilun lil abrar fid dunya. Ilmu dan keyakinan ini sudah ada pada orang-orang abrar sejak di dunia. Dengan itulah mereka yakin, mereka mantap dan berani menyatakan bahwa memang Allah bisa dilihat. Sedangkan ilmu dan yakin ini baru mereka dapatkan, nanti akan diperoleh. Makanya kata beliau, bedakan. Hasilun lil abrar fid dunia, sudah ada, mereka dapatkan di dunia. Sedangkan di akhirat baru itu yang di... Karena apa? Mereka baru beriman setelah melihat azab yang pedih. Baru di situ mereka tahu, oh iya benar dulu. Rabbirji'un la'alli a'malu fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Baru mereka minta, baru mereka mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati. Nah. Baru terasa mereka bahwa ternyata iya benar lu ya laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani ba'd ja'ani. Ya, baru terasa, baru mereka sadar ketika sudah melihat ada wasarun nadzamalik. Nah, toyib itu yang mungkin bisa kita bahas. Nah, ini semua terkait dengan masih nanti pasal yang berikutnya terkait dengan masih juga tentang Allah. Kok bisa al-qada wal qadar itu adalah sirrun min asrarillah dan itu adalah fi'il, perbuatan-perbuatan Allah terkait dengan rububiyah Allah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ilahuna.